بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya atas kemudahan kita bisa kembali bersama-sama memahami bimbingan-bimbingan yang datang dari agama kita ini yang akan menuntun kita kepada jalan keselamatan tentunya. Pembahasan pada pagi hari ini masih membahas tentang nasihat untuk para wanita. Masih membahas bab tentang diantara penyakit-penyakit lisan yang berikutnya. Penyakit lisan yang berikutnya adalah sabul muslim biduni haq, yakni mencela seorang muslim tanpa alasan yang benar. Ini merupakan salah satu diantara penyakit yang ada pada lisan-lisan kita, yakni sabul muslim bi ghairi haq, mencela seorang muslim tanpa alasan yang benar. Dan ini termasuk di antara hal yang diharamkan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bab tahrimu sabbil muslim bi ghairi haq, bab haramnya mencela seorang muslim tanpa alasan yang benar. Ini bab nomor 266. Mahasiswa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis mu'allif rahimahullah hafizahullah menyebutkan riwayat tentang sisi pengharamannya, yaitu hadis yang datang dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, mencela seorang muslim tanpa jalan yang benar, maksudnya merupakan kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya, membunuh seorang muslim, kufrun, perbuatan kufur. Hadis muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diterangkan oleh Imam Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah yang dimaksud dengan sabbul muslim, apa itu makna mencela. Sabbuhu ay ayyabahu wa wasafahu bima yakrahu. Menimaukan dengan sabbul muslim, yakni ayyabahu, menyebutkan aibnya. Au wa wasafahu bima yakrah, dan mensifati dengan perkara yang dibenci olehnya dengan sifat itu. Nah, ini hampir mirip dengan hibah. Cuman kata Syekh, lakin fi hudurihi. Yang namanya sabbul muslim maksudnya adalah mencela, memberikan sifat yang tidak disenangi, tapi di saat orang itu hadir di depan kita. Ya, orang itu hadir di depan kita, itu namanya sabbul muslim bi ghairi haq. Sebenarnya kalau orang itu tidak hadir, namanya menghibah. Kalau orang itu tidak hadir, namanya menghibah. Kalau orang itu ada di depan kita, namanya apa tadi? Mencelaknya. Ya. Sama-sama ini merupakan dua penyakit yang seorang muslim dan muslimah harus berhati-hati dengan penyakit sabbul muslim atau menghibahnya. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan di sini, sibabul muslim fusuq, mencela seorang muslim tanpa alasan yang benar, itu perbuatan fasik. Apa itu fasik? Kata muallif, wa qawluhu fusuq, al-fusqu fil lughah al-khuruj. Fasik itu maknanya adalah keluar. Apa makna keluar? Secara istilah, al-khuruj an ta'atillah wa ta'ati rasulih. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan fasik atau fusuq itu maknanya keluar dari taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mencela seorang muslim, saudaranya seislam tanpa alasan yang benar, ya, tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh Islam, maka ini termasuk perkara yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, karena menyakiti hati orang mukmin, orang muslim, ya. Dan ini termasuk perkara yang diancam oleh Allah dalam surat Al-Ahzab 58. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang mereka menyakiti orang-orang mukmin dengan ucapannya tadi, mencela, memaki, bighairi wal mu'minat, dan wanita, mencela orang-orang, menyakiti wanita-wanita mu'minat, bighairi maktasabu, bukan karena sebab apa yang mereka lakukan, yakni tanpa alasan yang benar, dia mencela seorang mukmin dan mukminah tanpa ada bukti, ya, dia mencela tanpa ada bukti, ya. Apa ancamannya? Faqad ihtamalu buhtanan. Sungguh mereka menanggung buhtana wa isma mubina. Mereka menanggung kedustaan dan menanggung dosa yang nyata. Ya. Jelas ukubahnya, siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar sekalian, yang kami hormati dan kami cintai, sehingga kita harus berhati-hati dengan penyakit sibabul muslim ini. Lalu Rasulullah juga menyebutkan di sini, wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan, membunuh jiwa seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan, ini kata beliau kufrun, perbuatan apa? Kufur. Namun kufur yang dimaksud kufrun duna kufrin, kufur yang tidak menjadikan orang itu kufur dari Islam. Artinya apa? Dia masih disebut sebagai seorang muslim. Kalau dia melakukan pembunuhan terhadap seorang muslim dan dia meyakini bahwa itu perbuatan yang haram, bila halal baginya, diharamkan oleh agamanya, namun karena sebab hawa nafsu yang ada badannya sehingga dia membunuh saudaranya se-Islam, ini perbuatan kufrun, perbuatan kufur, tapi kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Artinya masih apa? Masih muslim, bukan kafir, keluar dari Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok dari kalangan orang mukminin, mereka saling berperang. Lihat, dua kelompok kaum mukminin saling berperang. Yang namanya berperang ya saling bunuh membunuh ya. Namun Allah sebutkan dengan nama apa? Minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin. Fa aslihu bainahuma. Maka kata beliau, kata disebutkan di sini, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu bainahuma. Allah tabaraka wa taala berfirman, fa aslihu bainahuma. Maka damaikanlah di antara dua pihak yang saling berperang tadi. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa membunuh seorang muslim itu tidak berarti kemudian keluar dari Islam. Di dalam hadis Nabi SAW, beliau SAW bersabda, idza iltaqal musliman fi sayfihima al-qatil wal-maqtul finnar. Apabila dua orang Islam saling bertemu dengan membawa pedangnya. Lihat di sini. Apabila dua orang Islam bertemu saling membawa apa? Pedang. Pedangnya. Kira-kira mau apa ini? Bawa pedang. Perang. Perang. Maka kata beliau, karena kedua-duanya sudah sama-sama berniat ingin saling bunuh membunuh, maka kata beliau SAW, fal qatil wal maqtulu finnar. Pembunuh dan yang terbunuh tempatnya di mana? Neraka. Di dalam neraka. Namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di dalam neraka itu tidak kekal karena dia masih apa? Muslim. Yang kalau dia memiliki tauhid, maka disiksa sesuai dengan kadar maksiatannya. Sehingga dua orang yang saling membunuh di antara dua orang mukmin atau dua orang muslim yang saling ingin bunuh membunuh, mereka adalah disebut dengan musliman, sehingga mereka adalah masih disebut dengan ukhuwah. Fa aslihu bainahuma, damikanlah di antara keduanya. Atau dalam surat yang lain ya disebutkan tentang ayat kisos, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilahi bi ihsan. Di sini pihak antara pembunuh dan yang dibunuh, ketika diadakan kisos, maka Allah katakan faman ufiya lahu min akhihi, digunakan dengan kalimat akhi, ukhuwah, sehingga ukhuwah dalam ayat ini adalah ukhuwah fiddin, masih dalam satu ikatan, yaitu seorang muslim, seorang mukmin, sehingga bukan seperti yang dipahami oleh kelompok khawarij yang mereka berkeyakinan perbuatan dosa besar ini, membunuh ini termasuk mengeluarkan dari Islam. Ya, kaum muslimin yang saya hormati dan kami cintai, sehingga mencela seorang muslim merupakan perkara yang dicela oleh Islam, dan ini termasuk salah satu di antara sifat-sifat orang jahiliyah. Ya, sibabul muslim biduni hak, mencela seorang muslim tanpa sebab yang dibenarkan oleh Islam, ini termasuk khisalil jahiliyah. Sifat-sifat orang jahiliyah. Kita tahu ya, orang jahiliyah, orang yang hidup tidak terbimbing di atas ilmu. Orang yang hidup tidak terbimbing di atas ilmu. Maka kita para pendengar sekalian, sebagai seorang muslim, muslimah yang sudah mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tentu harus selalu berusaha menyelisihi perilaku, tingkah laku orang-orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah itu mereka berucap, berbuat tanpa dasar ilmu, maka dikatakan jahiliyah. Bagaimana sifat orang jahiliyah? Mereka memiliki sifat mencela seorang muslim tanpa mereka suka mencela saudaranya. Ya, sama orang jahiliyah. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan kisah ketika Abu Dzar Ali menceritakan dirinya ketika dia mencela salah seorang karena ibunya, mencela nasabnya, nasab ibu orang ini. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar Abu Dzar Al-Ghifari mencela seorang karena sebab nasab ibunya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya pada dirimu itu ada salah satu dari sifat jahiliyah. Apa itu di antara sifat-sifat orang jahiliyah? Yakni dia mencela fulan karena sebab nasab ibunya. Ya, ini hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dari jalan Abu Dzar Al-Ghifari. Sehingga para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, mencela seorang muslim karena itu termasuk sifat orang jahiliyah, maka hendaklah seorang itu menjauhi dan menghindari. Kemudian yang kedua, mencela seorang muslim itu merupakan perbuatan dosa yang menyakiti saudaranya, ya. Bagaimana tidak? Orang itu mencela saudaranya dalam kondisi dia tidak memiliki sesuatu yang dia cela. Ini termasuk perkara memusuhi, ya, mendzalimi, ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau dia orang baik, memiliki kelebihan, keutamaan, ya, maka kita mengakui kemuliaan dan kebaikannya. Jangan sampai kemudian kita mencelanya, padahal tanpa bukti apa yang kita ucapkan. Ya, kaum muslimin, ini termasuk salah satu bentuk yang kata Rasulullah SAW, termasuk bentuk orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, hadis Muslim nomor 2581, atadruna mal muflis, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Qalu al muflis fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut, pailit itu orang yang tidak punya uang dirham dan tidak punya harta. Faqal innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa salat, puasa, zakat. Tapi ya'ti qad syatama hadza, dia datang dalam keadaan apa? Telah mencela, memaki seorang tanpa jalan yang benar. ya. Wa qadzafa hadza, telah menuduh orang ini berzina tanpa bukti. Wa akala mala hadza, telah memakan harta orang ini tanpa jalan yang benar. Wa safaka dama hadza, telah mengalirkan darah orang ini tanpa jalan yang benar. Wa daraba hadza, dia juga telah memukul orang ini tanpa jalan yang benar. Wa yu'ta hadza min hasanatih, maka diberikan orang-orang tadi yang telah didolimi, ada yang dicela, dimaki tanpa jalan yang benar, dituduh zina, memakan harta orang tanpa jalan yang benar, mengalirkan darah, memukul orang, maka orang ini diambil kebaikannya, diserahkan kepada apa? Orang-orang yang berdolimi tadi. Fa in faniyat hasanatuh qabla ayaqdiya ma'alaih ukhida min khotayahum, maka jika telah habis kebaikan-kebaikan orang itu sebelum terpenuhi seluruh orang yang terdolimi tadi dari kedolimannya untuk melunasi apa namanya, menutupi perbuatan jeleknya dari kebaikannya, sudah apa? Sudah habis. Sudah habis, bangkrut ini orang. Ya. Padahal dulu di dunia rajin sholat, rajin apa? Saum, mengerjakan zakat, tapi karena lisannya tidak terjaga, barakallahu fikum, perbuatannya tidak terjaga dari kezaliman-kezaliman kepada saudaranya, akhirnya apa? Ukhidha min khotayahum, diambilkan dari kesalahan, kejelekan orang-orang yang terdolimi. Satu rihat alaihi, dilemparkan kepada orang yang tadi bangkrut. Summa turiha finnas, kemudian orang itu pun dilemparkan kemana? Ke dalam neraka. Nah, ini namanya orang yang apa tadi? Bangkrut. Bangkrut. Ada enggak di antara kita yang ingin usahanya bangkrut? Enggak ada, Son. Hah? Tidak ada, Son. Entah itu urusan dunia, urusan akhirat, enggak ada yang ingin bangkrut. Ya? Orang dagang enggak inginnya apa? Untung terus. Untung. Nah, kita juga sedang melakukan perdagangan, menaruh atau mempertaruhkan hidup kita antara untung dan rugi. Nah, kalau kita dagang, usaha tiba-tiba mengalami kebangkrutan, ya kalau hari ini ditimpa kefakiran, besok bisa jadi kita akan diberi apa? Kesuksesan, ya? Yes. Atau sebaliknya, sekarang sukses, besok berkurang, besoknya tambah sukses lagi. Itu kalau di dunia. Namun kalau di hari kiamat, ya. Namun kalau di hari kiamat, kebangkrutan itu tidak mungkin seorang kembali ke dunia, ya. Karena uang dirham, uang dinar sudah tidak bisa menutupinya. Ya, kalau di dunia bangkrut, habis modal bisa cari lagi, ya. Iya. Kalau di akhirat, sudah habis umurnya, modalnya, balik lagi ke dunia sudah tidak mungkin. Maka hadis ini menunjukkan, mencela saudaranya se-Islam tanpa jalan yang hak, tanpa ada jalan yang dibenarkan oleh Islam, ini merupakan salah satu di antara hal yang akan menjadikan sebab orang tersebut terlempar, tersungkur di dalam neraka. Namun kata Syekh Al-Utsaimin, hadis ini bukan maknanya orang itu kalau muslim itu kekal, bal yu'adzabu biqadri ma hasala 'alaihi min sayyi'atil khair. Namun orang itu disiksa sesuai dengan kadar, kadar apa yang tidak lakukan dari kejelekan-kejelekan kepada orang lain. Iya. Kemudian ba'da dzalik ma'aduhu ilal jannah. Kalau dia orang mukmin bertauhid, bersih dari kesyirikan, dia mukmin yang murni dalam mentauhidkan Allah, maka kemudian dimasukkan ke dalam jannah tentunya. Iya. Maka siapa yang sanggup sabar menerima siksaan neraka walaupun sesaat. Tentu tidak ada yang sanggup. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kebangkrutan yang hakiki ini, yakni kebangkrutan akibat kita tidak bisa menjaga diri dari penyakit lisan tadi. Barakallahu fikum. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, sehingga seorang muslim ketika dia mencela tanpa jalan yang benar, ya, terhadap saudaranya, berarti memboliminya, maka ini akan mendapatkan dosa, ya. Ancamannya tadi mengerikan, ya, diancam di dalam neraka. Wal'iyadu billah. Seperti dalam hadis Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu an, al-mutasabbani maqala fa'ala al-badi minhuma hatta ya'tadi al-madlum. Rawahu Muslim. Dua orang yang saling saling mencela, ya, al-mutasabbani, dua orang yang saling mencela saudaranya, ya, dua orang sama-sama mengucapkan kalimat celaan terhadap saudaranya tanpa jalan yang benar, ya, al-mutasabbani, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa'ala ma qala fa'ala al-badi, maka apa yang ditampakkan dari dosa itu kepada orang yang memulai dari mencela, malam ya'tadil madlum, selama tidak melampaui, ya, selama orang yang tercela itu tidak, selama orang yang teraniaya itu tidak melampaui batas, malam ya'tadil madlum. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga mencela, dua orang yang saling mencela, ini merupakan suatu dosa. Sehingga ketika ada saudara kita mencela diri kita tanpa jalan yang benar dengan ucapan yang jelek, itu dosa. Ketika seorang memulai celaannya, itu dosa baginya. Ya, maka kadang orang yang dicela itu membalas, ya, membalas dengan celaannya, ya, yang kadang justru akan menimbulkan dosa yang lebih besar lagi, celaan yang lebih besar lagi maksudnya. Sehingga Rasulullah menyatakan, la'anallah man la'ana walidayh, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Sahabat heran, ya Rasulullah, kaifa yal'anu rajul walidayh, wahai Rasulullah, bagaimana ada orang kok mencela kedua orang tuanya. Beliau menerangkan, yasubbu abba rajul wa yasubbu abah wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummah, yakni seorang mencela bapak seorang mencela tanpa jalan yang benar, ayah seorang. Waya subu abah, maka orang itu membalas celaan terhadap bapaknya. Waya subu ummahu, waya subu ummah, ada orang yang mencela ibunya, maka orang itu pun membalas dengan mencela ibunya pula. Ya, ini orang yang menjadi sebab adanya kejelekan, ya, ini orang yang menjadi sebab munculnya kejelekan karena sebab ucapannya muncul kezaliman, ya, maka orang itu akan diambil haknya dari dosa tanpa ziyadah sesuai dengan keadaan kezalimannya. Maka dosa itu akan muncul bagi dia akibat dia mencela saudaranya. Ya, Para pendengar sekalian, sehingga kata penulis ini, faman i'tudiya alaih, maka siapa yang dimusuhi dengan celaan, faradda an nafsihi, membalas tanpa apa, melampaui batas, jazalahu, boleh. Namun yang baik, dia memberi maaf. Faman i'tada alaikum, fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Siapa saja yang berbuat menyerang, memusuhi kepada kalian, fa'tadu alaih, balas sesuai dengan keadaannya. Namun Allah Ta'ala menyatakan wa jazaa'u sayyi'ah sayyi'atun misluha, sehingga kalau orang itu punya hak boleh membalas lalu dia memberi maaf, itu sangat utama, ya, sangat apa? Utama, sangat baik. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah kejelekan itu dengan apa? Kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim, maka tiba-tiba orang yang ada di antara kamu, di antaranya yang tadinya muncul permusuhan, berubah menjadi waliyyun hamim, kekasih yang sangat setia. Namun kata Allah, wa ma yulaqaha illa alladziina shabaru, tidaklah bisa melakukan hal itu kecuali orang-orang yang diberi oleh Allah dengan kesabaran. Ya, semoga kita termasuk digolongkan oleh Allah Ta'ala orang yang bisa menjaga lisan dari mencela seorang muslim tanpa jalan yang benar, karena ini termasuk bagian hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan perkara yang sangat jelek, ya. Kemudian berikutnya, nah, setelah Syekh membawakan beberapa ayat-ayat tentang membalas, kalau mampu seorang membalas dengan kebaikan, maka Syekh rahimahullah hafizahullah menyebutkan di sini tentang dampak jelek daripada sibabul muslim. Sibabul muslim termasuk min syirorin nas, di antara manusia yang paling jelek. Qala Imam Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum, maukah aku khabarkan orang yang paling baik di antara kalian dari orang yang paling jelek? Fasakatu, para sahabat dia. Nabi mengulang solat-solat 3 kali. Maka faqala rajul, ada seorang mengatakan, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina, khabarkan kepada kami orang yang paling baik dari antara orang yang paling jelek. Khairukum man yurja khairuhu, sebaik-baik kalian orang yang bisa diharapkan kebaikannya. Sebaik-baik kalian, kata beliau, orang yang paling bisa diharapkan apa? Kebaikannya. Itu orang yang paling baik, ada harapan untuk kita mendapatkan apa? Kebaikannya. Wa yu'manu syarruhu, dan merasa aman, dirasakan aman dari apa? Kejelekannya. Wasyarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh, sejelek-jelek kalian orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya, ya, dan tidak dirasakan aman dari kejelekannya. Diharapkan baik juga sulit, ya. Dari rasa kejelekan atau kejelekannya akan muncul, kita juga tidak merasa apa? Aman. Kalau mulai ngomong, nah, mulai bicara kalimat-kalimatnya, wah, kita tidak merasa aman. Ima kalimat yang tidak mengandung manfaat bagi agamanya dan dunianya. Sehingga barakallahu fikum, ini merupakan syirarun nas, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak dirasakan aman dari kejahatannya. Sehingga barakallahu fikum, ini diantara bahaya daripada sibabul muslim bighairi haq. Yang terakhir tadi adalah mencela seorang muslim termasuk min syirorin nas, diantara golongan manusia yang sangat jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini dan menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Segala hal yang ada dari kekurangan kami, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.